Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadih ladin astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari ilah Al-Alamiyah, ilah maknawiyah yang kembali kepada Al-Alamiyah menghalangi tanwin bersama ilah lafziyah yang enam. Al-Alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alif, Al-Alamiyah ma'a lujmah, Al-Alamiyah ma'a tarkib, Al-Alamiyah ma'a ziyadatil alif wa nun, Al-Alamiyah ma'a wazan fi'l, dan Al-Alamiyah ma'a al-adl. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas tentang ilah ma'nawiyah yang kembali kepada al-wasfiyah menghalangi tanwin bersama ilah lafziyah tiga saja. Ziyadah alif wa nun, wazan fi'il, dan al-adl. Qala syarih wa mithalul wasfiyati ma'a ziyadatil alif wa nun Bayanu wa syaba'anu wa yaqdanu. Contoh wasfiyah sifat menghalangi tanwin bersama tambahan alif nun, yakni alif nun tambahan, adalah rayyan yang was, syaba'an yang kenyang, yaqdan yang bangun. Baik, kita baca penjelasan mu'allik ya. Tambahan faedah. Qala Al-Khattab fil Mutammimah kama fil Kawakib. Berkata Al-Khattab dalam Al-Mutammimah sebagaimana dalam Al-Kawakib. Bi syarti an takuna sifatu ala wazni fa'lana bi fathil fa wa la yakunu muannatsuhu ala wazni fa'lana. Nah, dengan syarat sifat itu berwazan fa'lan, dengan memfathah fa-nya. Ini sudah kita singgung pada pembahasan tentang alam. Kalau al-alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun itu mutlak. Apakah berwazan fa'lan, fu'lan, ataupun fi'lan. Fa-nya di dhamma, fathah atau kasrah bisa. Tapi kalau untuk wasfiyah itu hanya yang fa-nya di fathah, fa'lan. Syarat yang kedua, mu'annasnya bukan berwazan fa'lanah. Mu'annasnya bukan berwazan fa'lanah. Nah. Contohnya sakron, yang mabuk. Fa'inna mu'annasahu sakro. Mu'annasnya sakro, bukan sakronah. Wanahu nadman munsharifun li anna muannatsahu nadmanah in kana minal munadamah. Adapun nadman, teman duduk untuk minum, itu ditanwin. Kenapa? Karena muannasnya nadmanah, jika diambil dari munadamah, teman minum. Tapi kalau diambil dari nadma, yang menyesal, maka itu ghairu munsharif. Tabarakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Wa misalul wasfiyati ma waznil fi'li akramu wa afdalu wa ajmalu. Contoh sifat dengan wazan fi'il akramu, afdalu, ajmalu. Baik, qala al-mu'allik. Qala al-Khattab al-Mutammimah bi syarti an takuna ala wazni af'al. Dengan syarat atas wazan af'al. Wa an la yakuna muannatsuhu hatta. Muannatsnya tidak pakai ta. Nahu ahmar. Fa'inna mu'annathu hamra. nama-nama warna ya, abyad, asfar, dan seterusnya. Wa nahu armalun mu'an munsarifun li'anna mu'annathahu armalatun. Armalun, duda, ya. Dia ditanwin, wazannya af'al, tapi kenapa ditanwin? Karena mu'annasnya armalatun intaha. Saya barakallahu fikum. Jadi ada syaratnya untuk wasfi masih dari penun wasmi ma'awazan fi'il. Wazannya af'al, mu'annasnya bukan dengan tak. Wa misalul wasfiyati mal adli masna wa thulas wa ruba wa akhor. Contoh yang sifat bersama adil masna, thulas, ruba, akhor. Berkata penta'lik, kalau Ibnu Hisyam fil qatar al adlu huwa takhwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'nal asli. Berkata Ibnu Hisyam dalam syarah qatar, adil adalah dalam qatar, adil adalah perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain disertai dengan tetapnya makna yang asli. Wa qala wal waqi'u fi sifati dharbani. Beliau berkata di halaman yang setelahnya, adil yang terjadi pada sifat-sifat itu ada dua macam. Waqi'un fil adad wa waqi'un fi ghairihi. Yang terjadi pada bilangan yang dan terjadi pada selain bilangan. Fal waqi'u fil adad ya'ti ala sighatain. Yang terjadi pada bilangan itu datang atas dua sigoh, dua wazan, dua bentuk. Fu'alu wa maf'alu. Bilangan-bilangan yang berwazan fu'al dan maf'al itu berarti adil. Wa dhalika fil wahidi wal arbati wa ma bainahuma. Yang demikian itu pada bilangan 1 dan 4 dan di antara keduanya. 1, 2, 3, 4. Takul uhadu wa mauhadu. Satu-satu. Mauhad, satu-satu. Ini tidak boleh ditanwin. Kenapa ilahnya al-wasfiyah ma'a al-adil. Fu'al dan maf'al. Suna masna, sulas masna, seruba marba. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala la tatajawazul arabul arba'ata. Kata Imam Bukhari rahimahullah, al-Arab tidak melampaui bilangan 4 untuk afu'al maf'al ini. Nah, 1 sampai 4 saja. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Fahadil alfadu thamaniyatu ma'dulatun an alfadil adadil arba'ati mukarraratun. Atau mukarraratan. Maka 8 lafad ini ma'dul disimpangkan dari lafad-lafad bilangan 4 yang berulang. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Lianna uhada maknahu wahidun wahidun. Wasuna masna maknahu mas isnani isnani. Uhad itu maknanya 1-1. Suna maknanya 2-2. Wakadal bagi. Demikian sisanya. Wa qala Allah ta'ala, kuli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu memiliki sayap-sayap. 2-2, yang 3-3, yang 4-4. Famasna wa mabadahuma sifatun li ajnihatin. Maka kata masna dalam ayat ini dan yang setelahnya sifat bagi ajniyah. Nah. Wal ma'na wallahu a'lam uli ajnihatin isnain isnain wa salasatin salasat aw salasatan salasatan aw arba'atan arba'atan. Nah. Ila an qala sampai beliau mengatakan wal waqif fi ghairil adad ukhor. Ibnu Hisyam ya, ila an qala Ibnu Hisyam. Ibnu Hisyam mengatakan yang terjadi pada selain bilangan itu wazan atau kalimat atau kata ukhor. Wa dzalika nahu qaulika marartu bi niswatin ukhra. Ya, huruf munsharif tandanya dengan fath. Li'annaha jam'ul ukhra. Ukhar jama' dari ukhra. Kalau akhar jamaknya akharun. Akhar mu'annasnya ukhra. Akhar jamaknya akharun. Ukhra jamaknya ukhar. Wa ukhra unsa akhar. Ukhra itu bentuk mu'annas dari akhar. Akhar sendiri ini juga huruf munsharif. Dia sifat wazan fi'il akhar. Maksudnya akhar, jadi akhar. Ala taro anaka taqulu ja'ani rajulun akhar wa mra'atun ukhra. Tidakkah engkau lihat bahwasanya kamu mengatakan ja'ani rajulun akharu atau imra'atun ukhra. Wal qa'idatu anna kulla fu'la mu'annasu af'al la tusta'malu hiya wala jam'uha illa bil alif wal lam. Faedah mengatakan setiap fu'la mu'annas dari af'al tidaklah digunakan dia dan tidak pula jamaknya kecuali dengan alif lam. Au bil idhofati atau dengan idhofah kal kubra wa sughra wal kubar wa sughar. Qala Allah Ta'ala innaha la ihdal kubar. Alif lam al kubar. Tanbihun qaul Ibn Hisham rahimahullah qala al Bukhari wahamun minhu. Tanbih ucapan Ibn Hisham rahimahullah qala al-Bukhari waham. Ini kesalahan. Fal qawlu huwa li Abi Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna wa laysa lil Bukhari. Ucapan itu bukan ucapan Bukhari tapi ucapan Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna. Wa innama dhakaru al-Bukhari fi sahihihi mujarradu dhikrin faqat kama bayyanul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath. Hanya saja Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya semata-mata penyebutan saja tanpa dijelaskannya. Kama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fath. Faidatun. Qala Ibnu Hajar fil kalam ala qaulillahi masna wa thulatha wa ruba' wa hadil ma'dula ma'dul. Wahadihi al-ma'dulatu la taqau illa akhwalan kahadil ayah. Berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya atas firman Allah Ta'ala masna wa thulatha. Firman Allah Ta'ala masna wa thulatha wa ruba. Ini bilangan ma'dul bilangan-bilangan ma'dul ini. Nah, bilangan-bilangan ma'du ini masna, sehingga isnen, sulas, salas, salas, dan seterusnya. Tidaklah terjadi kecuali dia sebagai hal. Kahadil ayah, wa yaqawlu azza wa jalla, fangkihu ma'adu wa balakum minanisai masna wa sulah tawaruba. Hal ya, masna sulah tawaruba. Aw sofan atau sebagai sifat kakauli ta'ala. Kuliah jenis hadin masna wa sulah tawaruba. Aw ikhbaron ka qawli alaihi salatu wasalam salatul layli masna. Salat malam itu dua-dua. Wahadil qaidatu mawjudu ta'idun fi syarat asmuni ala ibni Malik. Wallahu a'lam bisawab. Qaidah ini terdapat juga dalam syarat asmuni atas ibni Malik. Naktawi hadha. Adapun dua ilah yang menduduki kedudukan satu ilah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Naktawi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.